Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، kita melangsungkan barakallahu fikum membaca kitab Syarh Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullah, dan kita telah melewati 119 poin dari risalah beliau, dan kita masuk kepada poin yang 120. Qala rahimahullahu ta'ala, wahdhar an tajlisa ma'a man yad'u ila syauqi wal mahabbati wa man yakhlu ma'an nisa'i وطريق المذهب فإن هؤلاء كلهم على الضلالة. Kata beliau, dan berhati-hatilah engkau untuk duduk bersama orang yang mengajak kepada asy-syauq. Asy-syauq itu adalah kecintaan yang apa kita katakan asy-syauq, cinta di atasnya cinta. Pokoknya cinta kebangetan, itu namanya syauq. Berhati-hatilah engkau untuk duduk bersama orang yang mengajak kepada syauq wal mahabbah, cinta, dan mengajak untuk yakhlu ma'an nisa, berkhulwat bersama wanita-wanita. Wa tariqil madhhab, dan mengajak kepada jalannya mazhab. Sesungguhnya mereka itu semuanya adalah alat dolala, di atas kesesatan. Tentu dengan bahasa ini ada yang beliau tuju, yang beliau sasar barakallahu fikum, yaitu mengangkat salah satu ciri kemudian keyakinannya atau akhlak dan adabnya. Namun siapakah pemiliknya akan dijelaskan oleh Al-Imam Rabi' hafizahullahu ta'ala. Kata beliau, wallahu a'lam. Beliau Al-Imam Al-Barbahari di sini yuhadzir, memberikan peringatan dari satu golongan yang disebut dengan as-sufiyah, kaum sufi. Kenapa? Nah, ini dia. Mengajak kepada syauq dan mahabbah karena mereka kaum sufiyah itu yaqulun bisyauqi wal ishq. Mereka mengatakan setiap orang harus ishq dan ma'syuq. Ya, kalau bahasa Indonesia kita asyik ma'syuq. Cinta kebangetan. Wa yaz'umuna annahum yashtaquna ila Allah. mereka menyangka diri mereka bahwa golongan mereka inilah yang benar-benar sangat cinta dan paling cinta kepada Allah. Dan mereka menempuh turuqan ilallah, jalan-jalan menuju Allah, apa yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Minar riyadat, ada olahraga tertentu, ya, mengolah raga, barakallahu fikum, wa tarkin naum, meninggalkan tidur, wal ju', menjadikan diri lapar, wal khulwah, dan berkhulwat kepada wanita. Beliau akan sebutkan nanti bahwa di sebagian keyakinan sufi itu diambil dari Majusi, diambil barakallahu fikum dari Nasara rahimani wa rahimakumullah. Semua langkah dan jalan yang mereka tempuh itu akan menggiring mereka ila dhalal, bahkan sebagian mereka kepada al-ilhad, sikap penyelewengan. Maka janganlah engkau duduk bersama mereka, kata beliau. Berarti kita akan memahami sekarang, di saat Al-Imam Al-Barbahari memperingatkan agar jangan duduk bersama orang yang mengajak kepada syauq dan al-mahabbah, maka yang dimaksud haula as-sufiyah. Barakallahu fikum. Mereka telah menduga atau menyangka kalau mereka itu berada dalam puncak cinta yang paling tinggi kepada Allah. Langkah-langkah yang ditempuh itu semuanya atau mayoritasnya apa yang tidak disyariatkan oleh Allah. Riyadat. Ya. Mengolah raga. Barakallahu fikum. Membuat olahan-olah raga. Untuk mengolah raga menjadi ini, menjadi itu. Barakallahu fikum. Ya. Sampai kemudian terkait dengan zikir mereka, apa namanya, salawat, mereka bernyanyi, mereka berdendang dengan alunan musik, waliyadu billah. Bahkan mereka meninggalkan naum, tidur, dengan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla ala mereka. Sehingga mereka tidak tidur, zikir semalam seuntuk. Juga demikian al-ju' lapar. Apalagi kalau puasa mutih, barakallahu fikum. Atau ingin mengambil atau mendapatkan sebuah ilmu. Sampai kemudian tidak makan kecuali yang putih-putih. Barakallahu fikum. Kemudian kata beliau, mereka itu yakhtalituna bin nisa. Mereka campur baur dengan wanita itu biasa. Sampai kemudian yakhtalituna bil murdan. Ya, mereka senang kepada murdan. Murdan itu laki-laki. Ya. Kalau dilihat laki-laki yang dijelaskan yang tidak tumbuh jenggotnya, murdan. Ya. Jalannya, penampilannya, pokoknya agak ke. Jadi orang melihatnya lelaki yang punya apa namanya sesuatu cinta kepadanya. Senang, barakallahu fikum, kepadanya. Ya, makanya abna'i harus latihan jadi lelaki. Ya, bela diri, barakallahu fikum, mikul gabah, bawa traktor, wah, latihan. Biar otot-ototnya itu benar-benar, barakallahu fikum, menakutkan kalau orang mau dekat. Tapi wahid ikhwanuna cerita, ya, di Lombok Timur, dia berusaha untuk kemudian fitness. Subhanallah, rata-rata yang ikut fitness itu adalah laki-laki gay. Senang dia badannya, ya jangan sampai seperti ini. Pokoknya ya janganlah lari ke situ, tapi mencangkul, membaca, ya, ngangkat gabah. Barakallahu fikum. Pokoknya laki-laki di medan, di lapangan olahraga dan seterusnya, ya, agar barakallahu fikum orang lain mau macam-macam. Oh, dia takut, ini sangar sekali ini. Tapi kok wajahnya wajah murdan, tapi oh ngeri ya. Nah, kan begitu. Sehingga orang barakallahu fikum takut. Rahimani wa rahimakumullah. Wa yaftinuna bin nisa'i wal murdan. Mereka benar-benar terfitnah dengan wanita dan laki-laki murdan tersebut. Ya. Mithlu ruhban. Seperti para pendeta. Mereka mengharamkan lari dari menikahi wanita buat diri-diri mereka. Tapi kata beliau, tarahum yaqauna fil fawahis wazzina. Tetapi para pendeta itu terjatuh dalam fawahish, perbuatan-perbuatan keji. Wazzina, wazzina barakallahu fikum. Nah, ini kelasnya as-sufiyah itu yatarahabun mitlar ruhban. Begini perilakunya. Nas'alullah salamatul afiyah. Tariqah tertentu dari tariqah sufiyah. Jadi murid ini bangga kalau dia menyerahkan istrinya, maaf-maaf saja. Ya. Jadi bangga menyerahkan istrinya kepada yang sudah sampai tingkat ya hakikat tersebut, rahimani wa rahimakumullah, untuk dipergauli. Sampai sejahat itu keyakinan, rahimani wa rahimakumullah, mereka. Jadi para pendeta itu mengharamkan diri mereka untuk menikah, tapi melakukan fawahish zina boleh. Barakallahu fikum. Kata beliau, li'anna sufiyata mustamiddatun min afkaril majus wa aqaidihim. Karena sufiyah itu bersandar pemikiran-pemikirannya dari kaum majusi dan juga akidah-akidah mereka. Bahkan ada pemikiran-pemikiran Hindu, pemikiran-pemikiran Nasara. Allahu Akbar. Limada? Kenapa? Karena sufia ini datang min tariqil majus. Kata beliau barakallahu fikum, datang min tariqin Nasara, Nasraniyah. Benar-benar sufiyah itu khalid, campur baur kesesatan dari berbagai agama. Famin balaihim annahum yakhtalituna bil murdan wa ya'shikunahum. Termasuk bala yang muncul dari mereka, mereka berbaur dengan laki-laki murdan, wa ya'shikunahum, dan mereka benar-benar cinta kepayang kepada mereka, laki-laki murdan, ya, sehingga terjadi barakallahu fikum homoseksual. Wa yakhtalitu bin nisa, mereka berbaur dengan wanita, wa yaqulun akhwat, disebut wanita-wanita itu adalah akhwat. Wa masyakila dhalik. Dan yang seperti itu kata beliau barakallahu fikum, fahada hasal wallahu a'lam fi asril muallif. Yang seperti ini ternyata wallahu a'lam terjadi di masanya pengarang kitab al-imam al-barbahari. Ya. Oleh karena itu fahadhara min hadat sinfi minan nas. Oleh karena itu beliau memperingatkan dari jenis manusia seperti ini. Allahu Akbar. Demikian juga Imam Ibnu Jauzi rahimahullah telah menyebutkan penyakit-penyakit seperti ini di dalam kitab beliau Talbis Iblis. Asyik dan ma'syuk barakallahu fikum yang terjadi pada mereka. Tidak hanya kepada wanita tetapi kepada kaum lelaki yang murdan tadi. Ya, kalau dipandang memang benar-benar menarik. Ya, menarik perhatian, menarik barakallahu fikum kasih sayang, menarik ini murdan. Makanya tullab mahat Imam Syafi'i harus semangat dalam latihan bela diri. Ya, latihan barakallahu fikum untuk membela dirinya. Terjun di lapangan. Di saat temannya kemudian bermain barakallahu fikum, ikut bermain. Bermain lelaki rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi ini barakallahu fikum peringatan dari beliau. Wallahu a'lam, ini terjadi pula di masa beliau. Pengarang kitab Syarh Sunnah Imam Al-Barbahari rahimahullah. Maka tentu semakin menjauh, semakin menjauh, semakin menjauh akan lebih mengerikan lagi terjadinya. Maka di sini letaknya sebuah nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Kita mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, belajar kitabullah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, lalu kita mengajak keluarga kita, mengajak anak-anak kita, laki dan perempuan, untuk belajar kitabullah, walaupun kita menemukan ujian padanya terlalu banyak, namun kesabaran kita di dalamnya insya Allah akan berguna buat mereka. Kalau suatu saat terjadi perubahan pada anak, tabahkan diri. Itu pasti akan terjadi dalam perjalanan hidup. Karena terjadinya perubahan itu banyak penyebabnya barakallahu fikum. Ya, kita harus memiliki kesiapan. Siap akan dicela, dicerca, direndahkan, dibicarakan ini itu walaupun bukan Anda berbuat. Walaupun engkau tidak pernah menginginkan dan tidak pernah menyukainya. Barakallahu fikum, tapi harus punya kesiapan. Itu adalah anak engkau. Ya, harus membuka dada selebar-lebarnya. Namun akan berlalu itu semua karena masih berubah. Ya, di antara mereka ada yang memang mungkin berat dirasakan ujiannya, nanti terus terkikis, semakin terlihat. Itu memang sebuah perjalanan hidup. Sebagaimana kita dulu orang tua. Bagaimana apa yang kita perbuat pada orang tua kita sendiri. Apa yang kita lakukan barakallahu fikum. Ya. Rahimani wa rahimakumullah, bagaimana akhlak kita, bagaimana adab kita, bagaimana perangai kita, bagaimana perilaku kita terhadap kedua orang tua kita, hafizani wa hafizakumullah. Masa itu terus akan terjadi. Rijalan wa nisa. Laki-laki atau perempuan barakallahu fi. Oleh karena itu jangan sekali-kali melihat terjadinya perubahan itu, apalagi kita sudah mengenal sunnah, semestinya lebih tahu lagi akan hal itu terjadi. Jangan sampai kemudian setelah kita belajar sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, kita ingin menafikan semuanya. Tidak bisa. Barakallahu fikum. Kita belajar di sisi para ulama, kita menganggap di sisi alim besar tidak ada problem hidup. Ternyata masing-masing membawa problemnya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini yang harus kita miliki. Al-aba wal-ummahat harus punya kesiapan. Di saat kemudian anak-anak nakal, terima anak saya nakal. Dia adalah anak saya. Harus bertanggung jawab, nerima. Jangan sampai barakallahu fikum kita tidak punya menerima kalau misalkan anak kita dilaporkan ini, waduh enggak nerima. Jangan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Semuanya akan bisa terjadi pada siapapun juga. Maka disinilah letaknya kita belajar sunnah Nabi alaihi salatu wassalam untuk mendidik diri kita agar punya jiwa yang besar. Jikalau tidak diuji dari dirimu, akan diuji dari istrimu, akan diuji dari anakmu, mungkin akan diuji dari harta bendamu. Semuanya akan Allah jadikan bahan untuk menguji engkau. Allah sayang. Allahu azza wa jalla sayang barakallahu fikum. Kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahur ridha wa man sakhita falahus sukhut." Apabila Allah Azza wa Jalla mencintai kaum, ibtalahum, Allah uji kaum tersebut. Allah turunkan ujian padanya. Lah, ujian barakallahu fikum dari banyak hal. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wa thamarat wa bashiris sabirin." Semua sisi akan menjadi bahan ujian. Harta, ya, kehebatan kita, kecerdasan kita, fisik kita, istri kita, harta benda kita, cocok tanam kita, semuanya akan Allah jadikan bahan untuk menguji kita. Maka di saat kita melebihi kebablasan cintanya, misalkan ya, kecintaan akan diuji dari yang paling dicintai. Bagaimana sesungguhnya cintanya kepada Allah Azza wa Jalla. Terus demikian. Maka Allah wa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faman radhiya falahur ridha." Barang siapa yang menerima diuji dan dicoba, maka baginya keridhaan dari Allah. Barang siapa yang sakit, benci, tidak suka, maka tidak akan mendapatkan kesukaan dari sisi Allah Azza wa Jalla barakallahu fikum. Kedua yang harus kita ketahui, semakin tinggi imannya seseorang, semakin tinggi derajat beragamanya seseorang, bertambah pula ujian dari Allah Azza wa Jalla. Ini diingat. Sehingga dimanapun engkau berada, di sana ada orang-orang yang masya Allah, tabarakallah, ilmunya, amalnya, berarti ujian di tempat itu akan besar. Jangan sampai kemudian kita berkhayal bahwa di tempat orang-orang baik, di majlis orang-orang baik, tidak akan ada ujian. Keliru. Sangat-sangat keliru kita berprasangka. An-Nabiyyu alaihi salatu wassalama yaqul, "Inna ashaddan nasi bala al-anbiya'u thummal amthalu fal amthal yubtala ar-rajulu bihasabi dinih." Orang yang paling keras ujian dan cobaannya adalah barisan para nabi. Kemudian orang-orang yang setelah mereka, kemudian. Jadi dimanapun ada pertemuan dan perkumpulan hidup dalam warna bentuk masyarakat, orang-orang baik, orang-orang bagus, orang-orang soleh, berarti di tempat itu akan diujikan dengan ujian-ujian yang besar. Karena sesuai dengan kadar yang mereka miliki. Maka di saat seseorang berangkulan dalam kebaikan, saling bahu-membahu, saling topang-menopang, saling tolong-menolong, disitulah kekuatan barakallahu fikum, di saat ujian dan cobaan itu turun. Maka sekali lagi, jangan sampai kita menyangka dan menduga kalau di saat berada pada tempat yang paling baik, ya tentu kita berharap tempat kita masuk dalam tempat yang paling baik, masyarakat yang paling baik, kita berharap demikian barakallahu fikum. Berarti semoga kita yang berada di masyarakat itu adalah bagian orang-orang baik, berarti akan ada ujian yang lebih besar lagi dari Allah Azza wa Jalla. Terkadang kan kecil jiwanya, aduh, saya dulu pindah dari kampung, ya menghindari ini, kok malah ke tempat ini, kok terjadi, kok, dan seterusnya. Jangan sampai kita kemudian berprasangka tidak ada ujian dan cobaan padanya. Tadi sudah kita sebutkan barakallahu fikum. Maka oleh karena itu disinilah letaknya kita belajar sunnah untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian dan cobaan, terkadang dari arah yang kita tidak pernah menyangka dan kita tidak pernah menduga. Namun apa kata Nabi alaihi salatu wasalam, man yuridillahu bihi khairan yusif minhu. Barang siapa yang Allah Azza wa Jalla inginkan kebaikan kepada seseorang, Allah berikan musibah padanya. Allah berikan ujian barakallahu fikum. Maka sekali lagi, dimanapun kita berada, selama kita hidup di dunia ini, tidak akan pernah lepas ujian. Mungkin Anda, loh, saya dulu di masyarakat kok enggak menemukan sebesar ini? Iya, dulu imannya Anda seberapa toh kadarnya? Ketakwaan Anda seberapa kadarnya? Pengetahuan Anda tentang agama Allah dan pengamalan Anda tentangnya lurus apa tidak? Lah kalau diuji dengan yang besar sementara Anda tidak punya pegangan, hancur lebur kita. Maka di saat kita berada pada yang terbaik, lalu kemudian bertambah ujian, berarti kita berharap kalau Allah Azza wa Jalla ingin menguji kita, inilah kadar iman kita, inilah kadar agama kita, kan begitu kita berpikir. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya, maka di saat kita berpikir seperti ini, kita punya persiapan. Karena tidak ada orang yang paling dahsyat ujian hidupnya dari para nabi, setelah mereka, yang mengikuti mereka terus demikian. Tidak ada. Berarti kan kita disuruh untuk mempersiapkan diri. Kan paling sakit kalau yang kita diuji itu bersentuhan dengan diri kita sendiri. Dicela, dicerca, dibicarakan, digibahi, diini, disinggung istrinya, dibicarakan anaknya, misalkan barakallahu fikum, kan wah, kayaknya enggak siap kita untuk menerimanya. Barakallahu fikum. Ya, padahal Allah akan menguji kita dari semua sisi. Disinilah kita harus punya kesiapan untuk menerima itu semua. Rahimani wa rahimakumullah. Maka di saat kita benar-benar mendidik diri untuk punya kesiapan, berarti kan jiwa, oh ya, na'am, jazakallahu khair, barakallahu fi. Minta maaf kepada yang bersangkutan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kalau memang ada kaitannya dengan orang lain, hakada, demikian seterusnya, barakallahu fikum. Karena kita hidup ini, ya begitu, selalu terjadi perubahan. Coba nanti lihat saja pada anak kita beranjak umur, ya mai kecil, masya Allah nurut, ya kalau benar-benar teliti loh, naik sedikit, aduh agak susah, ya sudah kenal dunia luar sudah, ini lain sudah ucapannya kepada abi umminya, ya main jewer kita, cubit dia, tambah lagi, berubah lagi, barakallahu fikum. Umur ABG, wah tambah lagi repot urusannya. Banyak persoalannya. Diingatkan masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. cari celah-celah, kan begitu. Kalau kita enggak punya kesiapan, kita usir, kita marahi, wah, bagaimana kok hati saya ini kerdil, kok, wah, jadi enggak punya kesiapan, enggak siap untuk kemudian diingatkan dan dinasihati. Jangan begitu. Kita sama-sama dengan Al-Quran dan Sunnah ini, kita sama-sama berbenah. Hidup bermasyarakat, barakallahu fikum, tentu akan banyak hal yang kita akan hadapi. Ketika masyarakat itu menjadi masyarakat yang terbaik, maka ujiannya pula yang terbesar. Karena ujian itu sekali lagi turun sesuai dengan kadar kebaikannya di dalam agama, barakallahu fikum. Oleh karena itu jangan sampai berpikir, "Wes, ana mau pindah aja. Di situ begini, begini, begini, begini." Oh, silakan coba. Anda akan coba. Selama Anda hidup di dunia memikirkan tidak diuji dan tidak dicoba, silakan. Ya. Oh, buktinya saya ke situ agak ya enggak pernah. Iya. Di saat Anda meninggalkan teman yang baik, poin bagi setan. Di saat Anda meninggalkan lingkungan yang baik, poin buat setan. Barakallahu fikum, mengganggu, menggoda. Maka di saat kita berada di tempat yang baik, harus kita mendidik, melatih diri kita masing-masing, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wallahu ta'ala alam bisawab, wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.